This is 猫岛猫岛猫。Gigi George Washington tidak terbuat dari kayu, melainkan dari emas, gading, dan gigi hewan. Wih, wah, wih, serem. Wih, serem, bro. Sarang burung walet merupakan salah satu jenis bahan makanan atau minuman termahal di Thailand. Wih, dijual berapa ya? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Hey.